Tadi saya cerita sama Mas Irman, saya punya teman jalan kaki. Teman saya jalan kaki. Saya belum tidak pernah sekolah kecuali jalan kaki. Jadi SD yang laku, SMP yang laku, pesantren yang laku, SMA yang laku. Ya nek, Mas Irman menggoda sama aku. Nah aku menggoda dikit. Teman itu teman saya. Kemudian ketika tamat SMA saya untuk kuliah saya minta uang kepada Pak J saya dan itu agak susah payah untuk mendapatkannya supaya bisa bayar satu semester. Jadi aku akhirnya kuliah satu semester itu nang soalnya dari oleh sembaya. Orang berideologi sekolah di elek di sekolah society orangnya tak sembaya. Dan kuliah di UTMG aku melakukan sebuah kabupaten. Waktu itu belum ada angkot, belum ada kendaraan umum. Aku komotif kan. Dari kabupaten ngasem itu sampai pulau Simur tiap hari. Setelah selesai SMA, saya kuliah. Setelah kuliah, ayah saya meninggal di rumah saya kuliah. Di situ harus membayar utang sangat banyak. Pokoknya intinya, kudunya punya bergawe kejadian-kejadian dan bisa bayar utangnya ayah keluar ibu. Ini nyambut gaya apa mas? Akhirnya saya tidak nyambut gaya, saya hanya bertekad untuk menjalankan apa yang harus saya jalankan. Dan akhirnya Allah mengizinkan bisa membereskan dengan kata-kata saya, adik saya. Bisa membereskan utang yang sangat banyak jumlahnya. Kalau sekarang, meh triliunan. Saya gila, jangan semua orang nanti triliun. Jangan semua orang tahu kata-kata triliun. Paling pol jutawan yang bukan saya ini jutawan juga. Kalau betul kerumbungan dia sudah jutawan. Dulu jutawan namanya. Saya dia apa miliarder saya. Yang saya ingin ceritakan teman saya juga itu tidak bisa kuliah. Orang tuanya miskin. Akhirnya dia bukti ceritanya total nomor. Waktu itu aku nanti SD atau podcast atau nalo nalo loja saat itu kira pokoknya sebetul nomor dulu dan dia cukup pinter karena dia IPA juga dia ngitungnya metune nomor ki ngerti sehingga dia jualan nomor yang sekian-sekian di pasar ini untuk dia ambil 5-6 tempat sehingga dia laku keras dan dia punya uang banyak karena dia tidak ngerti uang itu untuk apa. Mbah piye ceritane akhirnya jadi melacur. Melacur itu pokoknya seneng hari-hari tertentu nanggung tempat pelacuran. Sekarang hampir tidak ada tempat pelacuran karena bisa di mana saja. Cukup dengan transaksi langsung atau tanpa transaksi tidak masalah. Yang dirido. Okay. Saya ingin cerita hubungannya tadi dengan yang saya tanyakan mengenai warung tadi ya. Saya tahu Anda bisa menarik garis. Sudah belajar di maknian itu menggambar kehidupan itu begini-begini, dinamikanya begini, sehingga Anda tidak terjebak, Anda tidak mudah sedih, Anda tidak mudah stres, karena Anda mengerti dinamika hidup. Dia melacur mas. Terus seminggu berpindah ke dulu sampai pada suatu malam dia tertidur setelah melakukan upacara rohannya bukan katanya konsumsi rohani iya sehingga itu lagi sopoh dia apa dia tidak diberi apa mas kepuasan rohani ya. Oh. Nafkah rohani, nafkah batin. Ayat apa batin? Bojomu kata amin gosi. Jadi batin mas, loh. Sampai sejarah tidur jam 12. Kan tugasnya wanita pelajar kan jam 10 pagi sampai jam sekitar 12 jam 1 jam 2 malam. Nah, dari Sabang sampai Merauke. Artinya jam 10 baru jam Maluku, jam 11 baru jam Medan, jam Medley, Nusantara. Yang dikirim-kirim. Jam 12 tertidur dan seterusnya, tiba-tiba sekitar jam 2 malam itu dia agak terbangun karena mendengar suara ngaji. Dan ngajinya enak. Bisa ngaji benar, karena anak teman saya ini kan anak Jawa Timur. Jawa Timur itu kan arek ngasak ya, bisa ngaji. Jangan tukang ngarit sapi itu bisa ngimani ya, Jawa Timur. Jadi di sana majelis ulama itu sangat diragukan karena arek ngarit besok yang menurut saya. Belum apa berkah, belum mengalami wajan ya lu, kata mereka. Kalau saya tidak bisa menurut saya. Kita bicara di mana ada jangan berani berani, apalagi dicoba jangan berani berani khutbah, ngajian ramai ini kan, jangan dulu ya. Nah orang malah bilang ini ya, parah ini tanggung ini. Gue sih mas tiap hari bicara, ya harus ngomong pada jangan ini. Nah kalau sih malah ngurus ngikut ya, kan? Dan kalau tidak maju, kan ini bisa. Kau memang merasa elegan ngomong. Ternyata kemudian dia terbangun, yang mengaji adalah si pelajar ini. Dan dia mulai mengalami sesuatu dan shock lah, hari itu kok pintar ngaji ya, enak ngaji. Jadi antara senang dia mengaji juga merasa bersalah, oh dia sendiri juga anak langgar, anak masjid gitu ya. Akhirnya dia mengalami campur aduk perasaan, akhirnya dia terdorong untuk ke kamar mandi, wudu, mandi besar, terus dia sendiri sholat. Berarti anak ini kan sudah mandi jinabah juga, si cewek ini. Nah setelah dia sendiri sholat, kemudian mencoba mendekati dan ngomong-ngomong. Intinya, ditanyakan, kue pinternya jibanya ini kok jadi apa biasa sama yang terakhir kok minggu ini lah gitu ya. Jadi saya singkat, si perempuan menjawab, nyuwun sewu mas, saya itu gak tega sama bapak saya itu kena rentenir sehingga utangnya bertumpuk-tumpuk sampai akhirnya rumah kami harus dijadikan apa namanya jaminan, sehingga sekarang kami tidak punya rumah secara resmi. So, saya ingin membayar itu, saya ingin cari uang agak cepat. Jadi saya ngomong-ngomong, terus si kancaku ngomong, upomo suatu hari aku bisa duit-duit gue bayari bapakmu, kue isi nengkini apa metu sekali. Si perempuan pasti menjawab, lu nek bapakku lo beres gitu lo, buat untuk memiliki. Kalau saya kesini untuk beresin bapak saya. Tapi kan dia sudah tidak punya duit waktu itu. Meskipun dia jualan, oke. Okay. Tapi pada suatu hari, sekitar 8-10 hari berikutnya, teman saya itu didatangi orang. Dikasih duit banyak. Lalu ini kenapa? Nyetan, Pak. Kulau ini dagang menurusakan bapak kulau. Bapak kulau biar itu modal dagangnya itu di siliin bahannya dengan. Nah ketika bapak saya berhasil dengan dagangnya, dia mau mengembalikan modal itu kepada Mbah Sampean tidak mau. Terus orang kok rezekimu gitu, Pak. Jadi sampai bertahun-tahun dia tidak mengembalikan utang itu karena yang membutuhkan tidak mau. Nah, ketika dia melihat teman saya itu entah dengar dari siapa, akhirnya dia punya ide untuk memberikan modal Mbahnya itu kepada cucunya gitu. Jadi dia dipaksa untuk menerima duit banyak. Yang jumlahnya ditambah sedikit bisa untuk bayari utangnya yang bapaknya pelajar-pelajar itu. Sudah, dia langsung dapat duit itu dan langsung ke anak itu, ke pelajar itu, dan pokoknya diproses, akhirnya urusannya beres. Terus anak itu kemudian pulang dan kemudian dia kembali ke pesantren. Sekarang yang jadi pertanyaan saya kepada Anda adalah, tolong sebutkan yang mana yang benar, yang mana yang salah dari perbuatan-perbuatan dari awal sampai akhir tadi. Gue nolong bapaknya cari berarti apa ya? Adik ya. Ning iso ra dhewe nulung bapake nek ora mundhe. Dia menolong bapaknya kan bapaknya si pelacur. Kalau dia tidak melacur, apa dia bisa menolong pelacur? Pelacur. Bapaknya pelacur. Jadi Anda tahu bahwa menolong bapaknya pelacur itu perbuatan baik. Tapi perbuatan baik itu tidak mungkin terjadi kalau dia tidak melacur. Jadi aku tahu, melacuri yang itu orang. Karena dia yang menyebabkan si teman saya ini punya kemuliaan untuk menolong orang. Jalan niat yang tinggi, niat yang besar-besar. Oke. Jadi nak gue pengen kalau saya mencabut, ya ada sebelum terima. Ngerti mas ya? Anda menjumpai enggak banyak kejadian seperti itu? Anda tidak bisa menilai sesuatu secara sepenggal. Iki ape? Si. Kamu ini harus diwuluk, kita harus sembahyang. Jumuan aja pola. Haram tau jawabannya. Terus lagi si. Selosok apa itu? Rebuan. Jumuan. Haram aja benar rebuan. Jadi tidak bisa Anda menilai sepenggal-sepenggal. Hidup itu akselerasi dialektika setelah akibat dan seterusnya. Dan hampir tiap hari Anda menjumpai itu, Anda mengalami itu, sehingga ini merupakan kritik kepada siapapun saja yang suka menuding sesuatu hanya berdasarkan tenggelam peristiwa. Kayak ketok kok nyembah dungkule ibune, itu dianggap nyembah manungsa. Gitu ya Mas Herman ya. Kayak ono gendera dikeren jering ini dianggap nyembah bendera kan gitu. Orang didelok atine piye, orang didelok niate piye, orang didelok. Babi iki sing nek kowe nunggang babi dalapan itu ora. Balap nenek saya mau turun di karapan sapi pak Mbak. Jadi apa karapan sapi? Angkat itu apa? Singurai itu ya pak. Mangan sapi. Kan gitu. Nenek karapan sapi itu. Nah, tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan. Misalnya walat akrobusina, bukan walat tuzani. Ya, bahasa Arabnya Pak Muzani. Walatas ini saya langsung soal Cina itu langsung. Cuma cek kebiasaan ini kecepatan berpikirnya. Walatas ini hati-hati gue so bisa nih anakmu tasmi ya itu nih dunia kan walatas ini. Berbunyi. Cuma tinggal aku lima. Kan kita sudah terbiasa dengan contoh-contoh seperti itu. Teman-teman sekalian, coba sekarang tarik garis. Awal tadi kan saya ngomong, nek kue gawe warung, gawe panganan, itu berdasarkan menurut kue sing penak ngene. Tapi kebenaranmu, menurut kebenaranmu, sing penak ki panganan ngene ki kemirine semene, uyahe semene, santene semene. Kue berdasarkan kue apa berdasarkan kira-kira sih disenangi pembeli dia apa? Sini. Yang mana? Yang Anda utamakan? Sini disenangi pembeli. Sekarang saya tanya, Anda punya kebenaran. Kita sudah punya teori mengenai bener mujewe, bener iwang oke, bener sing terjadi. Kita hidup dalam getaran di antara tiga itu. Sekarang saya tanya, Habib Rizieq benar nggak? Menurut Habib Rizieq. Ahok, menurut Ahok benar ya? Bagaimana mungkin manusia bisa bermusuhan karena kebenaran? Wong masing-masing benar. Iya. Rumah Samuel Ahok tidak yakin bahwa yang dilakukan itu benar. Dan Ahok harus sampai sekarang Ahok harus Ahok harus. Terus, gampang saya terus. Nek Muhammad dulu nak dikali seneng. Muhammad ter, ya. Oh Muhammad. Nek Gus Dur kan Gus Durian. Nek Muhammad. Oh Islam ini kan ideologi Islam itu disebut Muhammadianism. Karena orang Barat ilmu modern menyangka agama itu bikinan manusia. Ya, maka disebut Muhammadianism. Itu isma ciptaan Muhammad. Karena bagi mereka, mereka tidak kenal bahwa agama itu harus dari langit. Kalau kebatinan dari bumi ke langit, apa ya? Ya, neng duit dari bumi ke langit. Neng agomo dari langit ke bumi. Harus dibedakan. Ya, apa? Ibadah baru ono ibadah sing sekolah langit, sembahyang lima waktu, lunga ngaji, zakat, itu perintah sekolah langit. Ono meneng ibadah sing sekolah bumi ini sakit dewe. Karpmu dewe, golek waktu dewe, bumi ini ya sakarpmu, nganggu banyu, ditetesi, apa sakarpmu, apa ini ngarang dewe. Itu juga baik, jangan dipikir itu jelek. Neng kuwi dudu adekmu gitu ya. Jadi nek wong Jawa kan kudu tertib. Padha rupane nek wis dineni jenenge gagah. Ya Mas. Padha rupane nek cilik jenenge menir, itu beras. Cilik meneh tepu. Ono ora? Anak yang menurut tepu itu nak cilik banget gelepung. Nah, kita harus disiplin membantah kita seperti itu. Beda podo-podo segone nek wis dipe jenenge gogaring, ya wis wis gogaring nek wis gogaring ya di goreng karo karo oke. Jadi apakah ada yang tidak ada, apakah ada yang melakukan, apakah ada pihak-pihak yang sekarang bertengkar sampai hari ini benci terus menerus dalam media sosial, tidak pernah berhenti hari ini ya, belum tahu itu. Apakah ada di antara mereka yang merasa melakukan kejahatan? Merasa melakukan kebatilan? Kan tidak ada, mereka semua merasa melakukan kebenaran. Terus bagaimana hidup manusia kalau kebenaran dan kebenaran menjadi alat, menjadi sumber peperangan, sumber kebencian? Ya, apa ini? Ini ya, cara menangani. Sing salah apa ini menurut Anda? Nek wong Islam Kristen, Islam ke wong Kristen dia disebut dakwah. Ya kan? Nek wong Kristen Kristen ke wong Islam disebut pemurtadan. Gitu kan? Cukup pemurtadan sama pemusuhan kan gak? Bertentangan lor kalau itu jelaskan dua. Bagi orang Kristen mengkristenkan orang Islam wajar, sebagaimana orang Islam mengislamkan orang Kristen. Tapi karena masing-masing berdiri pada kebenarannya diri-diri, maka dia menjadi sumber kebenaran. Saya mau persingkat. Jadi sebenarnya ini warungan, ini ibarat warungan, ini rumah makan sing awal. Kebenaran dicatat sih. Apa menaik kebenaran dalam hidupnya? Apa menaik benar salah? Apa menaik baik buruk? Apa menaik indah tidak indah? Apa menaik mulio hina? Patut rapa patut, penur rapa penur? Apa menaik? Ya gitu ya. Ada sekian nilai dengan variabel dan gradasinya yang berbeda-beda. Orang Jawa, orang tradisional, orang Timur lebih kaya memiliki dimensi-dimensi. Ono mulyo, ono mukti, ono komene mas. Wibowo, dalam modernitas tidak ada. Kemuliaan aja jarang. Jarang sampai ke sana. Dan tidak pernah menjadi ilmu. Kemuliaan tidak ada ilmunya. Tidak ada fakultas kemuliaan. Jadi kebudayaan Timur jauh lebih kaya labirin-labirin dan dimensi lainnya. Tapi kita enggak sedang gimana-gimana. Jadi teman-teman sekalian, tak kalahin yang warungan. Kebenaran adalah apa yang paling diyakini oleh si pemilik warung. Ya kan? Bahwa si ini enak, yang menolak enak, yang gulonis ini enak, yang gulonis menolak enak. Ya kan? Nek soto nganggo santen iki sing bener, nek ora nganggo santen iki sing bener, kan dia punya kebenaran masing-masing. Ning dodole iki berdasarkan kebenaran dia apa? penyesuaian terhadap kebenaran orang banyak. Betul tangan. Kowe nuruti benermu apa kowe menyesuaikan diri dengan wong sing arep tuku? Itu kan antara benarnya sendiri dengan benarnya orang banyak. Nah, pertanyaannya lebih tegas. Kebenaran itu letaknya di dapur atau di warung? Di dapur atau di warung? Di warung, di meja-meja itu. Sekarang saya tanya, boleh enggak barang-barang di dapur ditaruh warung? Itu enggak, pahamannya ya dijelekin aja. Jauh-jauh lagi ngarep diri malah. Nah teman-teman sekalian, di dalam kita menjalankan agama, di dalam kita menjalankan demokrasi, menjalankan politik, kebudayaan, dan pergaulan-pergaulan intelektual modern di dunia ini, kita selalu punya kecenderungan menaruh alat-alat dapur di warung. Jelas ya? Contohnya Zakir Naik. Aku tidak ngerti sambung dengan aku raumok yang satu-satu. Dan aku orang perlu nyiksa hati orang dengan kamu semua. Yang benar itu saja. Lepas suatu hari dari tulang yang melalui dari takut tak didui. Yang ketahuan itu tak didui. Nek dari takut, nek orang takut, ya orang tak jam tahun. Jadi gini, kalau agak lebih modern, kebenaran itu letaknya di bawah. Di dapur kok tidak di warung? Sekarang kalau input output, dapur itu input atau output? Input. Oke. Okay. Kebenaran input atau output? Oke. Okay. Belok sedikit Mas Helmi. Bukan belok, ada saran lagi. Emang manusia pernah punya kebenaran? Baca Al-Quran. Baca semua kitab suci dan baca semua ujung akal sehat yang bisa kamu tempuh. Al-Hakku Nirrabdika. Pak Muzamil, tolong mikrofonnya Pak Muzamil. Nah, Pak Muzamil, kalau belum ada ketegasan dari Ketua Fasul Mas Syair, kurang. Di Quran kan ada beberapa kalimat ya. Al-Hakku Nirrabdika ada Kulil Hakko satu, wa kulil hakku nirrabdika, wa kulil hakku nirrabdika, wa kulil hakku nirrabdika, wa man sya'a falyu'min, wa man sya'a falyakfur. Ini sebuah apa Mas, etika budaya. Satu, bahwa Allah mengatakan katakanlah kebenaran dariku, dari Allah. Itu pun nek pancen kepaksa kowe nduduke warungmu ya, nduduke pawonmu, itu syaratnya faman syaa fa yu'min, faman syaa fa yakfur. Orang itu maksud nek diturut kurang itu ngeten yang jadinya monggo itu loh, monggo Jawa, monggo jadinya iya, mulai itu pawon yang bunyi. Jadi kebenaran itu tidak untuk Jawa ngomongkan untuk dikemukan, kebenaran itu bekalmu di dalam dirimu, di hatimu, di pikiranmu, keluarnya adalah kebaikan, keluarnya adalah kesantunan, keluarnya adalah rahmatan lil alamin, keluarnya adalah rasa aman orang lain, keluarnya adalah kesehatan untuk orang lain, keluarnya adalah apa lagi? Kegembiraan untuk semua orang. Lalu Mang Samure, nek setiap kebenaranku tak kok ke mesake ape. Anggur ono cahyu. Sorry ya, gue jane Parwati Ayu. Sebab ini tuh perlu jilbabmu milih jilbab. Itu orang ngomongnya. Itu kebenaran di dalam konsepmu, tapi jangan diomongkan ke dia, kamu harus memuji dia. Kau itu jangan lupa tuh aja yang kau ini ya, tapi ini ya. Jadi Mas, ternyata kalau kita melihat filosofi dasar kebaikan, kebenaran, kebaikan, keindahan, kemuliaan, kamukten, mukti Mas, kawibawan, aura terbawa, kasantosan, kasantikan, ternyata harus ada manajemen mana yang taruh di dapur, mana yang taruh di warung. Ini enggak sekarang. Pawon ini di dalam medsos kabe. Ya lah. Isinya medsos ini sutil. Ayah, mulut-mulut. Ya lah. Wajah. Wastafel. Coba. Isinya medsos ini. Kan ini medsos ini panganan sing penak. Panganan sing sehat. Panganan sing marake wong cedak satu sama lain. Kan gitu. Ikilah isine kuwi. Nek pawone pawon ora, nek pawone mencaci lima teh kan mung sak ember. Dikeki godhog ben ketok. Ora pati kotor. Aku tahu kuwi. Nek asrama zaman piye iki. Umbah-umbah piring ya. Banyune mung sing ngene iki ora. Jadi teman-teman sekalian sekarang tahu ya bahwa kalau kita punya kebenaran, kita harus hitung, belum tentu itu boleh kamu sampaikan, belum tentu baik kalau kamu sampaikan. Jok yang kamu sampaikan harus kebaikan bagi orang lain. Ya, bahkan wajah dilhum, bilati kamu dari, itu lagu sorotnya tau, bilati iya, yang ji ilama, iya, yang ji ilah, untuk ilasa bi rabbika bi hikmat wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Kita membantah orang pun billati hiya ahsan, harus dengan mempertimbangkan bahwa itu baik, santun, tidak menyakiti bagi orang yang kita bantah. Itu surat apa itu? Surat Al-Isra. Al-Isra. Bukan saya tanya, saya menci. Yang alasan kiai yang dia. Ya lumayan di sini kan kiai. Karena yang mendengarkan juga nggak tahu kan, nggak mungkin menyalahkan juga jok saya. Iya betul. Kalau kira angker itu jos ya. Coba. Oke, sambil kita lumayan mendapat inspirasi ayat ya. Karena ayat jangan tiba-tiba dibaca juga kalau Anda tidak punya keperluan yang relevan dan yang memang mantap ke dalam, yang memang tertanam. Ini kan kita menemukan ayat ketika kita menghayati sesuatu, melihat peristiwa, melihat pengalaman, baru ketemu ayatnya. Oke, ayatnya tadi kan wajah dilhum bila biasan. Mbok sudah kita pelajari sedikit, mampir sedikit, dimulai dari Udu'u ila sabili rabbika fil hikmah. Menurut Pak Muzammil, panggillah mereka, ajalah mereka untuk ila ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Apa ini hikmah ini? Sudah jadi bahasa Indonesia, tapi saya tanya apa kira-kira maksudnya. Karena ini sekarang saya sedang mempopulerkan ke teman-teman di sekitar Makyah ini. Kita harus waspada. Waspada itu terjemahan yang akurat menurut saya dari takwa. Takwa itu pokoknya waspada, rasa ngelanya. Ya. Waspada sampai ojo mengenang negara, ojo mengenang Jokowi, orang mengenang demokrasi. Waspada bahkan terhadap setiap kata. Karena kita ini sembrono semua terhadap kata. Sembrono. Ngomong sakar-karbe. Rancet toh kan begini, kata yang dia omongkan itu dia tidak apa apa. Hikmah itu apa pak? Pak Muzammil, ini kalau keterangan dari Pak Muzammil. Tidak, versi Pak Muzammil apa? Baik, hikmah. Hikmah itu ini pengetahuan yang berada di atas ilmu. Lihat sih. Terus, jadi kalau ilmu itu kan pengetahuan yang pengetahuan kita terhadap sesuatu tanpa ada tanggung jawab dari kita untuk meletakkan pengetahuan itu dan menyampaikannya pada waktu dan tempat yang benar. Sedangkan kalau sudah hikmah itu pengetahuan di mana terus orang itu tahu ini mestinya tempatnya di mana dan kapan. Oke, okay. Hikmah ini famili katanya, ini kata hakama. Hakama ya umum, hukman. hukman wa huwa enggak juga ada bentuk masdar yang hikmah ya. Hukman au wa huwa fahuwa ya fahuwa hakimun wa huwa hakimun ya. Hakim ya. Nah kita sudah mentransfer dua kata itu hikmah dan hakim ya. Kira-kira Pak Muzamil jarak antara makna dari Al-Quran tentang hakim dan hikmah itu dengan yang kita pahami di bahasa Indonesia itu jaraknya berapa kilo? Kalau dalam paham kita kan sangat jauh sekali, karena kita hakim dalam terminologi kita kan orang yang tahu benar, hukum benar salah. Jadi ya, dalam, padahal hakim mestinya tidak hanya tahu masalah benar benar salah, tapi di atas itu. Oke, jadi ini saya urun sedikit ya. Ini faman sya'afal yumin, faman sya'afal lakul ya, moralnya ya, saya persis seperti Allah tadi nggak berani melanggar itu. Ya. Kue percaya, kue orang percaya, buangan mencari mulia. Ya. Kalau dalam musik, mas, musik itu ada titik inti pencapaian setiap aransemen atau setiap ciptaan musik itu dunia banyak Jawa. Ketemu kaya ketemu kenapa ini orang nyong orang nyong lagi ini anggal kita kamu dulu anggal nyong kalau pakai kata benda rosso alatnya ning rosso itu sih malah kita kue nyong kalau kue dulu cari tuh lipat slot nah itu itu ada titik kecil yang sangat inti yang di atas kebenaran, di atas kebaikan apa ya no? Kalau bahasa Arabnya dok, dok asin, musik mas. Kalau anda bikin kayak gini, kalau belum sampai ke nyeng itu nggak jadi namanya. Meskipun sudah benar orang sebenarnya lupa, ngurung tekan. Apa yang ngajar semua? Kalau rohaniah ning. Jadi roh. Hikmah itu teman saya. Ketika kebenaran itu sudah sampai kepada tetesan yang paling inti, yang paling lembut, yang paling jernih, itu namanya hikmah. Mulanya ono apa wae kan disebut digoleki dan situ tidak ini ya, karena untuk merasakan orang butek nganggo rasa nganggo syuur syuur syuur syuur syuur syuur dia syuur syuur syuur gue ya syuur atau jauh maka saya menerjemahkan beberapa makna yang hakim adalah orang yang mengerti titik yang paling inti dari kebenaran, bahkan titik pertemuan antara benar, baik, bijaksana, mulia, semua ketemu di satu titik kecil. Itu namanya hikmah. Dan pelaku yang menemukan itu namanya hakim. Jadi hakim tidak penting dia menguasai pasal atau tidak. Yang diperlukan dari seorang hakim adalah rasanya yang tajam untuk menemukan titik yang paling adil dari kasus itu. Ini sekarang sangat jarang dijalankan oleh para hakim yang modern. Di Amerika malah banyak begitu. Tidak pakai pasal, menurut hakim begini, begini. Dan bertanggung jawab pribadi dia. Nah, teman-teman sekalian, pil hikmah wal mau idul hasanah. Mau idul hasanah harus ngerti apa ya? Terus ngerti ceritanya lahirnya kata mau idul hasanah. Terus ngerti ya? Semua sudah ngerti ya? Siapa dulu yang teriak? Yang sehingga kemudian jadi istilah sampai hari ini mau idul hasanah. Tambak beras. Itu kejadian di Tambak Beras menjelang Pak Anto turun. ada seminar yang diundang Cak Nur, Polis Masjid, Gus Dur, Mbak Mega sama saya. Tapi karena saya paling junior, aku kondara-kondara, aku tak kekoya, gak usah melok ngomong, perlu wis cukup, aku tak kekoya, aku tak jogo-jogo. Ternyata memang terjadi kejadian yang agak serius, di mana acara itu digerebek oleh pasukan dari Kodim dan Polres dibubarkan. Begitu tentara datang dan polisi datang, tak tegak, mas pasti yang apa ini mas? Mesti sama Dewan Gubernur ini. Mungkin ada surat enggak? Ada. Oke, gini aja. Sampai jangan serem-serem, nanti anak-anak teriak-teriak ini bantu sama Ansor ini nanti. Allah Akbar, Allah Akbar, sama Nabi. Jadi tentaranya mas, pasukannya tak taruh, tak suruh berhenti di bawah pohon gede di pinggir jalan di pinggir sungai. Tanggal 11 itu, komandannya dari pasukan itu saya ajak masuk ke acara. Saya suruh, terus saya instruksi, bapak-bapak ini ada utusan dari Kodim dan Polres untuk menyatakan, untuk mengemukakan keperluan tertentu. Saya mohon izin 5 menit paling lama untuk diberi waktu. Saya akan antar beliau ke sebuah panggung, ya loh. Tentara itu diumumkan pengumuman dari pemerintah bahwa acara itu dibubarkan karena tidak memenuhi syarat-syarat perizinan dalam karena skalanya nasional lah kami khawatir dan seterusnya. Begitu dibubarkan, bapak-bapak acara sudah dibubarkan, saya mohon tunggu sebentar jangan kemana-mana karena ini nanti di luar masih akan ada pergesekan-pergesekan, biarkan saya urus dulu supaya aman. Sampai tunggu aja sekarang break 10 menit sampai 15 menit. Terus aku metu kalau tentara ini. Terus arek-arek semua, oh bang, oh kesek-sek. Gak lupa bisa jam saja. Tidak. Nanti belum 1-2-1-2 ini. Akhirnya tentaranya saya bawa lagi ke tempat anak buahnya di bawah pohon sana. Pak sampai tunggu di sini. Saya antisipasi kalau nanti anak-anak ribut biar saya urus. Yes, tak tinggal di gunung, terus aku ke acara lagi, aku mau buka bapak, acara kita telah dibubarkan, jadi mulai sekarang mari kita bikin acara yang baru. Gus, namanya apa ya Gus acara yang baru? Gus Dur, mau hidup kesana, Sa. Oke, saudara-saudara, baiklah kita mulai acara mau hidup kesana pada siang hari ini. Kita baca dengan umum kitab Al-Fatihah. Baiklah saudara-saudara, pembicara ketika di bagian dari Cak Nur yang sedang bicara kodir. Sekarang pembicara pertama kita mohon dengan sangat Bapak Profesor Dr. Nur Holis Majid. Silakan Majid. Tepuk tangan Bapak, tepuk tangan. Baik, mulai dengan acara. Oh, jangan rebut-rebut tadi, ngomong lagi. Kita berdebar, benar. Nah, selesai masalah. Dan ini Ansor PR ini luar ketawa mereka. Layong ini kok mudah di luar. Tentara ini besar. Jiret di misal betul sama sekali omong itu. Dan dia sudah aman kepada komandannya karena dia sudah mengumumkan pembubaran. Itu tidak ada masalah. Bisa dibubarkan. Kalau dia mau bubarkan, dia kan harus ke kantor lagi. Mesti lagi. Tambah jalannya terlalu jauh pun dari sana. Kita kembali ke yang kita pelajari audhu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawidatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Sudah kita jelaskan semua. Nah, teman-teman sekalian, Anda jimaknya jangan pamer kebenaran. Kebenaran itu bekalmu untuk berbuat baik. Bukan kebenaran itu sendiri yang akan kamu pamerkan dan kamu pakai untuk mukul-mukul orang. Mukulan topo ganggu kebenaranmu. Ki, masanya salah ini. Barangnya yang kene, kudunya sedikit yang kono. Ki, mejone salah ini ngadepe. Mukul itu nang topo masalah. Kenang warung salah. Ke koncong mantenan kok maju. Orang cocok kok ini. Kan dulu ya kebenaran muter. Nah, dipiruti mas, pendapat kita yang benar itu banyak pertentangan dengan siapapun saja. Betul nggak? Maka itu Allah kita sebenarnya kalau saya orang Islam itu bekal saya. Tugasnya sebagai orang Islam adalah saya rahmatan lil alamin, saya menggembirakan orang. Mudah-mudahan dengan dia merasakan perbuatan baik dan rasa sayang saya, mudah-mudahan Allah menghidayah dia. Ngono sih lah. Lah aku kan enggak iso menghidayahi wong. Makanya saya tidak punya nafsu menghisabkan orang. Wong Allah sendiri mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya di mana saya kamu sudah tolong di hati yang saya untuk bicara nyalakan di sini. Sebetulnya kelanjutan ayat tadi itu juga sangat hebat. Yang dirima hati. Iya. Oke, terusin. Nah. Ini gini. Dan wajadilhum billatihi ahsan. Ini ayat terakhirnya kan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu ayat terakhirnya. Sesungguhnya Tuhanmu huwa a'lamu, dialah yang lebih tahu biman dhalla an sabilihi, siapa yang tersesat dari jalannya, wa huwa a'lamu, dan dia juga lebih tahu bil muhtadin, terhadap orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itu garis terakhirnya. Nah, jadi kalau Anda sekarang di kampung di mana-mana terjadi klaim-klaim bahwa yang benar itu kamu tidak boleh begini, kamu bid'ah kalau begitu, kamu sesat kalau begitu, kamu tinggal baca surat tadi. Al-Isra tadi, potongannya yang terakhir aja. Inna rabbaka wa'alamu biman dhalla an sabilihi wa'alamu biman dhalla an sabilihi. Sing ngerti sopo sing tersesat, sopo sing itu jadi jujuraimu minta Allah. Itu ya. Antara kita benar-benar beda sama benar-benarku. Aku juga bisa membantah kamu juga bisa membantah saya. Tapi antara kita yang kita keluarkan satu sama lain haruslah sesuatu yang mengamankan, sesuatu yang bikin nyaman satu sama lain. Bukan mengeluarkan dapurnya untuk menentang dapur yang lain. Karena sebenarnya yang tahu persis yang lebih benar, yang sesat maupun yang dapat hidayah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu pernyataan Allah loh. Kok berani loh nantang mana itu? Jadi Pak, gini loh Pak Muzamil pengajian sinau bareng ini enak kan ya? Gitu ya? Lalu Pak Muzamil selalu pas sendirian kadang-kadang terus nabrak banser itu. Oke, jadi poinnya sudah jelas ya Mas ya, bahwa kebenaran itu oleh Allah memang ada disuruh apa? Mengatakan keluar, tapi harus Anda siap dengan penolakan, siap dengan kemerdekaan atau demokrasi bahwa orang boleh beriman, boleh kafir. Tidak berarti boleh itu dalam arti kan Allah mengatakan paman saat oleh umum, paman saat oleh umum, tidak berarti kedua-duanya sama nilainya. Kalau kamu beriman akibatnya begini, kalau kamu kufur akibatnya begitu kan gitu ya Pak ya.